Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-23 dari silsilah kita adalah tentang taat ulama dalam kebenaran. Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan juga agamanya. Ilmu yang membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Mereka adalah pewaris para nabi dan kedudukan mereka di dalam agama Islam adalah sangat tinggi. Allah telah mengangkat derajat para ulama dan memerintahkan kita untuk taat kepada mereka selama mereka menyeru dan mengajak kepada kebenaran dan juga kebaikan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Dan ulil amri di sini mencakup ulama dan juga umara atau pemerintah. Menghormati mereka, yaitu para ulama, bukan berarti menaati mereka dalam segala hal, sampai kepada kemaksiatan. Ulama ayyul ikhwah, seperti manusia yang lain, ijtihad mereka terkadang salah, terkadang benar. Kalau benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Dan kalau salah, mereka mendapatkan 1 pahala. Apabila telah jelas kebenaran bagi seorang muslim, dan jelas bahwasanya seorang ulama menyelisih kebenaran tersebut dalam sebuah permasalahan, maka tidak boleh seseorang menaati ulama tersebut, kemudian dia meninggalkan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam kebenaran. Muttafaqun alaih. Apabila seseorang menaati ulama dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai pembuat syariat dan bukan penyampai syariat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Taubah ayat ke-31. Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa mereka bukan beribadah kepada para ulama dan ahli ibadah tersebut. Akan tapi mereka apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka ikut menghalalkan. Dan apabila ulama dan ahli ibadah tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka pun ikut mengharamkannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itulah halaqah yang ke-23 dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.